Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'd. Tadi masih kita melanjutkan membaca syarah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada hadis yang menggambarkan tentang bagaimana keadaan yang menjadi sebab mayoritas wanita masuk ke dalam neraka, yakni mereka tidak pandai mensyukuri kebaikan dari suami mereka. Dan Nabi SAW pada hadis ini memerintahkan mereka untuk bersedekah sebagai sebab dari sebab yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam As-Sa'di selanjutnya, fabadarna radhiyallahu anhunna ila ijabati amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersegeralah mereka, para sahabiyat, menyambut perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Jabir, faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna yulqina fi thawbi bilalin min aqratihinna wa khawatimihinna. Maka mereka, para sahabiyat, bersegera bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Mereka menemparkan apa yang mereka miliki dari perhiasan tersebut, baik berupa akrot, yakni anting-anting yang mereka pakai, demikian juga khawatim, cincin-cincin yang mereka pakai, mereka lemparkan ke saub Bilal, pakaian Bilal. Saub atau siyab, ya, diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, yakni pakaian yang di antara jenis pakaian yang dipakai oleh para sahabat selain kamis, di mana bentuknya ya kain yang tanpa jahitan, mungkin mirip dengan pakaian orang yang melaksanakan ihram seperti itu. Jadi mereka, para wanita, melemparkan perhiasan-perhiasan mereka ke saub atau siyab yang dipakai oleh Bilal. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fa fi hadza bayanu fadli nisa'is sahabah. Maka pada apa yang diberitakan oleh Jabir ini menunjukkan keutamaan para wanita sahabah. Ini bagaimana mereka ya, wa mubadaratuhunna bi fi'lil khair. Ya. Keutamaan yang ada pada mereka termasuk di antaranya sikap bersegeranya di dalam melakukan kebaikan. Ya, tidak menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersegera untuk melaksanakannya. Kemudian dari ini juga kata beliau, wa fihi bayanu jawazi sadaqatil mar'ah bila izni zaujiha. Dan di sini menunjukkan bolehnya seorang wanita untuk bersedekah tanpa izin dari suaminya. li'annahunna badarna bis sadaqah walam yuraji'na azwajahunna. Di mana mereka, para sahabiyat tadi, bersegera untuk bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka ya tidak ya, bertanya dulu ya kepada para suami mereka terkait dengan apa yang akan mereka lakukan tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, fi hadzal hadis, dan di hadis ini pula, annahu yanbaghi ifradun nisa'i bi khutbatin idza lam yasma'hunna idza lam yasma'na khutbat ar-rijal kama dzakara al-fuqaha. Dari hadis ini pula semestinya ada khutbah yang dikhususkan untuk wanita apabila ya mereka tidak mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib kepada para laki. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh para fuqaha. Baik. Wa kadzalika idza da'atil hajatu ila ifradihinna bi khutbatin li ma'nan khasin bihinna kama fi hadzal hadis. Demikian pula jika ada sisi hajat yang menuntut untuk adanya sesuatu yang dikhususkan ya untuk mereka, ya makna yang khusus untuk mereka sebagaimana yang disebutkan di hadis ini. Nabi SAW ya mengingatkan mereka dengan apa yang menjadi yakni bencana pada mayoritas wanita, mereka tidak bersyukur pada para suami mereka yang ini menjadi sebab kebanyakan mereka masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi menghususkan dengan wasiat untuk mereka. Kemudian selanjutnya, wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhdhamu wa laysa hadza min al-kibr. Dan di hadis ini juga menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ya dalam urusannya dibantu ya oleh para sahabat. Kita mengetahui di antara para sahabat yang bantu urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu ta'ala anhu, demikian juga Anas, demikian juga Tsauban, ya sebagian mereka maula, ya sebagian mereka ya orang merdeka. Walaysa hadza min al-kibr, yang demikian bukan termasuk dari kesombongan. Ya, ketika seorang dibantu urusannya, bukan yang demikian yang termasuk dari kesombongan. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wal aqratu ma yuj'alu fil adhani min al-huli. Al-aqrat adalah ya perhiasan yang diletakkan di telinga. Ya, mungkin bisa berupa anting-anting ataupun apa istilahnya suung ya. Intinya perhiasan ini diletakkan di telinga. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, wa fihi, di antara faedah hadis ini juga, annahu la yunada li salatil id. Bahasanya untuk salat Id ini tidak dikumandangkan azan ataupun seruan lainnya untuk mengumpulkan jemaah. Wa qala ba'dul ulama yunada laha. Sebagian ulama berpendapat tetap dikumandangkan untuk salat Id ini dengan seruan as-salatu jami'ah. Kiasan 'alal kusuf. Ya, dikiaskan kepada salat gerhana. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di aswas sahih annahu la yunada laha. Bahwa pendapat yang benar untuk salat Id ini tidak ada panggilan, ya, adzan, tidak pula yang lainnya. Kenapa? Li'annahu lam yarid, dikarenakan tidak datang riwayat yang menunjukkan adanya panggilan untuk salat Id. Kemudian wa qiyasuha ala salatil kusuf muntaqidun. Adapun ya, untuk dikiaskan kepada salat gerhana, maka yang demikian ya perkaranya kontradiksi. Ya, tidak sepadan, tidak sejalan. Kenapa? Li'annal kusufa yaqa'u baghtatan la ya'lamu bihi katsirun minan nas fahtaja ila an-nida'i lahu liya'lama bihi man ghafila aw nama. Kenapa untuk salat kusuf harus ada panggilan? Dikarenakan terjadinya gerhana umumnya ya tiba-tiba, ya, mayoritas manusia tidak mengetahuinya, ya, sehingga butuh untuk adanya panggilan untuk mendatangi salat gerhana, ya, agar mereka yang lalai atau tidur, khususnya ketika terjadi gerhana bulan di malam hari, mereka akan tahu. Dan faidah yang disebutkan oleh para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa meskipun di masa kita dengan kemajuan ilmu astronomi, ya, bisa diperkirakan akan terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan, maka ya, hal yang demikian tidak semestinya dipublikasikan, ya, supaya makna gerhana sebagai peringatan dan ayat di antara ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini tetap menjadi peringatan bagi manusia. Ya, sehingga ya tidak perlu untuk ya kita mencari-cari berita. Kalau terjadi atau terlihat gerhana, maka kita laksanakan sholat. Jika tidak terlihat, ya maka tidak ya diharapkan untuk kita melakukannya. Jadi sebatas berita, ya, maka ini tidak mencukupkan untuk kita melaksanakannya. Kemudian, wal idu laisa bimuhtajin ila nida. Adapun salat Id, maka ini tidak butuh untuk adanya panggilan, adanya seruan. Kenapa? Li'annahu masyhurun. Karena perkaranya masyhur, ya. Bahkan mungkin anak-anak, ya, itu menanti-nanti yang namanya Id. Demikian juga, ya, di kalangan umum, ya, mereka saling bertanya kapan Idnya, kapan Idnya. Ya'lamu bihi kullu ahad. Ya, di mana setiap orang mengetahui. Ya, khususnya ketika misalnya malam Idul Fitri, ya, sudah banyak di antara masjid-masjid yang mengumandangkan takbir. Sehingga ya, umat manusia tahu bahwa keesokan hari itu akan dilaksanakan salat Id. Sampai-sampai kata beliau, wa huwa abyanu hatta minas salawatil khams li syuhratihi wa zuhurihi. Sampai-sampai perkara Id ini lebih jelas, lebih gamblang dibandingkan salat yang lima waktu, dikarenakan masyhurnya dan tampaknya. Ya, oleh karena mungkin ada salat lima waktu sebagian bertanya, sudah adzan belum? Ya. Namun untuk Id ini sekali lagi, ya, hampir-hampir tidak ada orang yang bertanya, ya, di hari sudah masuknya Id, ya, mereka bertanya kapan Idnya atau kapan salatnya. Baik, ini syarah Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.